kamu tinggalkan ku setelah apa yang kita lewati. Tangisku tak henti. Coba bayangkan sakit ini hingga trauma. Sakit ini hingga terakhir.